Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa hukum meninggalkan sholat wajib? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang meremehkan dosa ini. Baik, apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar. Meninggalkan sholat hukumnya dosa. Dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati. Lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka jahannam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat orang munafik disebutkan di Quran. Surah ke 3. Surah An-Nisa keempat. Ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 142, paling kanan, sebelah atas. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa di antara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah, padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat, malas-malas. Nipu, nih Allah, saya mau sholat. Fisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Penipu kan begitu. Datang ke masjid, Allahu Akbar. Begitu orang lain takbir, tiba-tiba tas orang diambil. Handphone orang diambil. Pura-pura di hadapan kita baik, padahal dia mengerjakan apa yang tidak kita sukai. Orang munafik disebut oleh Quran, masih sholat. Antum kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Maryam kenal, Abdullah bin Ubay bin Salul kenal, luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Rasul munafiqina fil Madinah. Tokoh munafik di Madinah. Itu kalau sholat tepat di belakang Nabi, Pak. Nabi sholat di sini misal, dia sholat di sini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi keluar dari masjid, dia mulai provokasi teman-temannya. Tuh Muhammad SAW, cuman cari muka saja di hadapan kita. Cuman cari pengaruh, gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat, tapi sholat yang disebut bermasalah oleh Al-Quran. Orang munafik sholat, masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahannam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Baik. Dua. Ini bukan munafik nih. Munafik tidak, cuman lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Riya. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka. Apalagi yang tidak sholat. Lihat baik-baik. Tadi munafik. Sekarang dia gak munafik. Cuman disebut celaka. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Yang sholat masih mungkin celaka. Apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang celaka ini? Bukan semua orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf. Alladzina hum yura'un. Orang yang riya. Riya. Kemarin belum punya motor, ke masjidnya biasa-biasa. Begitu punya motor, padahal ini masjid At-Taqwa, ini rumah dia. Muter dulu ke komplek lain. Ayo pak ke masjid, kapan lagi ke masjid? Padahal ini motor saya. Ria. Jadi imam, begitu imam sholatnya misalnya, maaf, maghrib bagus suaranya. Dipuji oleh orang lain, Masya Allah Ustaz, suaranya bagus, menyentuh hati saya. Begitu sholat isya, dibuat-buat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Tadinya gak begitu, begitu dapat pujian jadi berubah. Dosa, celaka. Anda bisa bayangkan, jadi imam masih celaka. Anda kadang-kadang jadi makmum aja, kadang-kadang. Dan ini mau ninggalkan sholat, Anda ada di mana? Paham ya? Jadi ingat baik-baik, kalau kita bisa bandingkan dengan baik, itu bisa motivasi kita dalam kebaikan insya Allah. Nah sekarang apa hukumnya? Ada orang Islam beriman pada Allah, mohon maaf, dia tinggal di samping masjid, ini masjid, ini rumah dia, tapi dia gak pernah mau ke masjid. Apa hukumnya? Dosa. Bakar rumahnya, Masya Allah. Jangan langsung bakar aja. Lihat sini, ini muslim laki-laki tinggal samping masjid. Dia tidak mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak dia ke masjid. Ini hukum dakwah dahulukan kadang-kadang daripada fikih. Jangan hukumi langsung. Barangkali dia dititipkan oleh Allah dekat dengan Anda supaya Anda ajak dia. Ini Anda tanya kepada saya, apa hukumnya orang meninggalkan sholat wajib? Akhir-akhir ini saya sering dapati orang meninggalkan sholat wajib. Maaf, cuman Anda yang mendapati, yang lain tidak mendapatinya. Barangkali ditunjukkan kepada Anda supaya Anda mengajaknya, bukan untuk menghukuminya. Ayo ajak dia dengan doa, ya Allah lembutkan hatinya. Sebelum engkau wafatkan, ya Allah beri kesempatan dia untuk menunaikan sholat. Berikan kekuatan dalam jiwanya. Anda doakan setelah Anda bangun tahajud, maka cepat Allah kabulkan. Besoknya Anda ajak lagi, baik kawan, ayo kita tunaikan sholat. Ah, sholat kan nomor dua, nomor satu main bola dulu. Gak apa-apa, hari pertama jalan lagi. Hari kedua ingatkan lagi. Hari ketiga ingatkan lagi. Mungkin barangkali dengan terus-menerus diingatkan, maka muncul hidayah dalam dirinya. Wadzakir, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena peringatan itu bisa memberikan dampak pada orang-orang yang beriman.